Bos Wardi, nanti lagu yang mau ditunggu bos bersama Teteh Dian. Ya Allah, minta angin yang kencang ya Allah. Buat anak mama semuanya selamat malam ya. Gue udah nangis.